Sambut pagi dengan segelas kopi beraromakan kupu-kupu. Lenturkan rasa kaku bercampur pilu. Senyum pun bertebaran di mana-mana. Itu tanda begitu ramainya lingkungan di sekitarku. Sambil berharap hari ini cahaya akan menghampiriku. Kopi hitam kupu-kupu. Kopi hitam semangatku. Kopi hitam ku ikut selalu. Kupu-kupu, kopi hitam semangatku. Kopi hitam ku ikut selalu. Sesatkan semakin kencang karena ada dorongannya. Kopi hitam kupu-kupu.